Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la 'ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal 'alimul hakim. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim. Muka surat bab baru. Qala al-mu'allif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana wa iyyakum bi'ulumihi fid dharain amin ya rabbal alamin. Kata pengarang rahimahullahu ta'ala, masalah yang ke-374. Seru daripada langit kemudian daripada sepertiga malam. Ya saudaraku, dengarlah sepotong hadis yang menunjukkan atas seru dari langit, iaitu menyeru hamba Allah meminta kepadanya dan bermula bermohon sebarangnya hamba kepadanya kepada Allah. Kata Abi Hurairah, telah bersabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, fayaqulu anal maliku man dhallazi yad'uni fa astajibulah. Maka berseru dari langit, aku raja bagi segala raja dan kamu sekalian itu hambaku. Siapalah meminta doa akan daku, maka kupohon kuperkenankan baginya. Man zallazi yas'alani fa'utihi. Siapa yang meminta ia akan daku, maka aku beri akan dia. Man zallazi yastaghfiruni fa'aghfiralahu. Siapalah yang meminta ampun akan daku dosanya, maka aku ampun baginya. Fala yazalu kazalika hatta yudi al-fajr. Maka sentiasalah ia berseru demikian hingga cerah subuh. Kata Abu Isa, dan pada bab ini ada riwayat daripada Sayyidina Ali dan Abi Sa'id dan Rifa'ah Al-Juhani dan Jubair bin Mut'am dan Ibnu Mas'ud dan Abi Darda dan Uthman bin Al-As. Kata Abu Isa, lagi bermula hadis Abi Hurairah itu hadis hasan lagi sahih, dan telah dikeluarkan dia juga oleh Imam Bukhari dalam sahihnya pada babu salah wa du'a min akhiril lail, dan Imam Muslim juga mengeluarkan pada sahihnya pada bab salatul lail, masalah berdoa tengah-tengah malam. Ya saudaraku, dengan hadis yang dalam masalah itu, tahulah kita betapa kelebihan berdoa kemudian daripada sepertiga malam hingga subuh. Kata Imam Nawawi, pada hadis dalam masalah itu menunjukkan atas berpanjangan waktu rahmat dan belas yang sempurna daripada Allah Ta'ala hingga cerah fajar. Maksudnya, daripada hadis yang kita dengar, Rasulullah SAW menceritakan bahawa Allah membuka pintu keampunan dan sedia mendengarkan doa daripada hambanya dengan sebarang doa, bermula daripada 1/3 malam sampai kepada waktu subuh. Maksudnya pukul 11:30 dan ke atas sampai waktu subuh. Dan waktu lain tak dengar doa, waktu lain dengar doa, waktu ini waktu yang istimewa. Dan pada hadis ini menunjukkan, biar bersungguh minta doa dan istighfar pada sekalian waktu yang disebutkan hingga fajar. Dan menunjukkan atas menjagakan bahawasanya akhir malam bagi semayang, dan doa dan istighfar dan lainnya daripada taat itu lebih afdal daripada awalnya awal malam. Juga menjadi dalil daripada hadis yang kita dengar, amalan yang kita lakukan pada akhir malam lebih afdal daripada yang dilakukan pada awal malam. Malaikan datang nas menunjukkan pada awal malam adalah lebih afdal, seperti semayang Ramadan, semayang tarawih berjemaah. Semayang tarawih berjemaah ni nasnya, sebagaimana yang diamalkan oleh salafus soleh, ialah sejurus selepas semayang isyak. Kalau kita buat tengah malam pukul 3 pagi malam semayang tarawih, dia afdal, yang afdalnya awal. Adapun lain daripada itu, semayang sunat, baca Quran, semayang tahajud, afdal tengah malam daripada awal malam. Maksud afdal ni lebih banyak lagi pahalanya. Bab ma jaa fi qiraatil lail, bab yang datang ia pada menyatakan bacaan nyaring dalam semayang malam dan sirnya, sirnya baca perlahan, dan menyatakan disuruh baca dengan pertengahan nyaring. Ketahuilah kiranya ya saudaraku, dengan hadis yang dalam bab ini kita ketahui betapa semayang malam dengan nyaring atau tiada nyaring. Maka hadisnya telah dikeluarkan juga oleh Imam Tirmizi Demikian bunyinya an Abi Qatadah anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam qala li Abi Bakr. Diriwayatkan oleh seorang sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang dipanggil orang dengan nama Abi Qatadah, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, ia bagi Abi Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, maratu bika wa anta taqra wa anta taqadu min sautik, telah melalui aku dengan dikau dan engkau tidak nampak aku. Melalui engkau itu padahalnya engkau membaca bacaan dalam semayang, dan engkau rendahkan daripada suara engkau tiada kedengaran seperti orang membaca dengan nyaring, walaupun sedikit sekalipun. Kata Sayyidina Abu Bakar, dia kata, wahai Rasulullah, mu tengah duduk semayang malam, aku lalu mu tak sedar mu semayang perlahan, iaitu baca mu perlahan, tidak dibaca kuat. Maka kerana apa demikian itu, apakah fikiran engkau memperbuat demikian? Abu Bakar yang semayang ni, Nabi tegur. Sayyidina Abu Bakar semayang baca perlahan, Nabi tegur. Nabi kata, aku dengar mu semayang tadi perlahan, pasal apa mu baca perlahan? Apakala didengar oleh Abu Bakar akan perkataan Nabi demikian, lalu jawabnya, faqala inni asma'tu man najaitu. Maka katanya, ya Rasulullah, banyak hamba itu membaca itu memberi dengarkan Tuhan hamba yang munajat dengannya, maka Tuhan itu tidak berhajat ia kepada bunyi besar suara dan nyaring, bahkan didengarnya bacaan hamba dengan sir, dengan perlahan, maka tidak berhajat hamba baca dengan nyaring. Jawab sini awak, saya baca kohok kerana saya hanya bercakap berdoa dengan Allah, maka perlahan pun Tuhan dengar juga, maka tak payahlah nak baca kuat-kuat. Yang disemayang sunat seorang dalam rumah, itulah fikiran hamba. Apakali didengar oleh Nabi akan sahut Sayyidina Abi Bakar demikian, lalu sabda ia, qala irfa' qalila, sabda Nabi SAW, engkatlah suaramu sedikit, maka demikian itu lebih bagus supaya didengar orang, maka dapatlah ia nasihat dan pengajaran daripadamu, dan pula bangkit hati orang dan hatimu kepada yang disuruh Allah. Sungguh juga Tuhan itu mendengar bacaan sir, tetapi sebagai yang kusuruh itu dapat bertambah manfaatnya, iaitu kegunaannya. Katanya Nabi kepada Sayyidina Abu Bakar, mu baca kohor sangat, baca kuat sikit. Bila orang lalu kat belakangmu, orang boleh dengar bacaanmu. Kalau orang duduk di sebelahmu, duduk semayang, orang duduk semayang, duduk sebelahmu, orang dengar surah yang mu baca, orang boleh mengambil iktibar. Bacaan yang sangat nyaring dan tiada disuruh akan dia, tadi perlahan sangat, hari ini pula kuat sangat. Ya saudaraku, bila sudah menyuruh Rasulullah akan Sayyidina Abu Bakar membaca bacaan dengan nyaring yang sedikit, lalu sabda ia kepada Sayyidina Umar, waqala li Umar, marartu bika wa anta taqra wa anta tarfa' sautak, dan berkata ia bagi Sayyidina Umar, hai Umar anak Al-Khattab, aku melalui dengan dikau padahal tiada engkau nampak akan aku, Nabi kata, dan engkau membaca dalam semayang engkau padahal yang engkau meninggikan suara engkau dengan membaca. Kerana apa demikian? Sebab pun membaca kuat sangat. Apa engkau fikirkan sebab engkau tinggikan suara itu? Apakali didengar Sayyidina Umar akan kata Nabi yang demikian, maka ia pun menjawab, qala inni ukidul wasnan wa atrudu syaitan. Katanya, ya Rasulullah, hamba baca dengan suara tinggi itu menjagakan orang tidur, dan hamba menghalau akan syaitan. Sayyidina Umar kata, aku baca kuat supaya orang yang tidur bangun belaka dengar suara aku semayang, dan syaitan pun lari. Fala Nabi kata, ikhfat qalila, sabda Nabi SAW, tak usahlah tinggi amat suaramu, bahkan rendahkan sedikit. Kerana demikian itu jikalau kerana menjagakan orang yang lalai dan menolakkan syaitan, maka baik, tetapi lebih baik juga rendahkan suara. Nabi kata bila membaca kuat boleh gerak orang, tapi yang terbaik baca perlahan lah, jangan kuat sangat. Dan jikalau bukan kerana demikian, maka ialah perangai yang kasar dan kurang beradab dengan Tuhan. Kalau baca kuat juga, siapa suci rumah dengar, nak tidur boleh rohok. Ada seorang hak sini baca kuat lah rumah, bukan kata semayang. Awal waktu semayang hak tengah malam, semayang isa pukul 11 malam, semayang sunat pukul 1 malam. Nah, siapa suci rumah berdua rumah, Bismillahirrahmanirrahim, duduk mengaji. Tak, dia kata kurang adab ataupun kasar biadab dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Maka dengan Tuhan itu biarlah lembut perkataan dan sopan santun kelakuan. Biar comel sikit. Eh? Dia tak boleh nak gerak orang dengan sembahyang. Eh? Sebab orang tidur ni kena gerak ni gerak. Nak? Kita pergi sembahyang, wah, wah, wah, wah, siapa orang dah nak tidur, jadi keharang lah pula. Nak cari pahala sunat je. Nak? Tapi dah tak pandai, dengan sebab ibadat, jadi maksiat. Dan berupa khusyuk dan merendahkan diri. Kalau rendah diri ni, khusyuk ni orang yang baca perlahan sedikit. Maka manakala ditinggikan suara amat-amat dalam semayang, bilalah pula datang lemah lembut suara dan kelakuan itu. Bukan terimang. Kalau terimang dia kena kuat. Kerana makmum berhajat nak dengar. Ni nak semayang seorang. Semayang seorang, kalau malam sederhana. Sederhana. Jangan siapa tak dengar langsung. Sederhana ni, kalau orang lalu kot belakang kita, boleh dengar suruh benda. Jangan siapa orang duduk dalam bilik apa dengar kok. Tak, apa nak tidur tak boleh. Bahkan rupa berkeras kata hingga tegang orak-orak leher. Siapa tu biar orang mereh. Ngaji, tengah-tengah malam. Kalau kita duduk seorang lah rumah, rumah kita duduk seorang pula atas bukit, tak apa. Tapi siapa mengganggu jiran tak boleh. Dan tiada dapat diam daripada bergerak anggota, maka demikian itu tiada sorga di hadapan Tuhan yang kita munajat. Bermula hadis ini gharib. Jadi dalam hadis-hadis yang lain, Nabi SAW pun melarang kita melakukan ibadah sehingga mengganggu orang lain. Selain daripada ibadah yang bangsa maktubah. Adapun kalau hak maktubah, maktubahnya 5 waktu. Sembahyang maghrib, sembahyang isyak, sembahyang subuh, hak 5 waktu. Maka hak ni kalau baca kuat bubuh speaker kat masjid, kat surau ataupun bang waktu subuh sampai ganggu orang tidur, hak tu dah haram. Hak tu disuruh oleh syarak. Tak, hak tu memang kena gerak orang. Tak bangun tak boleh. Sebab tu bang kuat dan mengaji kuat dan sembahyang biar kuat dengan kot speaker. Lain daripada itu bukan wajib. Tahajud ni bukan wajib. Jadi orang tak bangun pun tak ada masalah. Tak? Tak bangun pun tak ada masalah. Jadi tak perlulah tahajud ataupun sembahyang tengah malam ni sampai kuat-kuat sangat. Ini sembahyang tahajud yang mulai pakai mikrofon dengar luar surau pula dah. Sampai dengar habis. Tiga tiap pelik dengar habis. Nangis pula berhong-berhong. Tak? Pukul 3 pagi, pukul 4 pagi orang hak jenis hak baru-baru balik kerja tak boleh nak tidur. Nak cari ambil masa 2 jam setengah nak tidur kat pagi subuh pula. Tak boleh nak tidur dah. Tak? Padahal dengar gitu je. Banyak perkara-perkara bida'ah timbul atas rupa ibadat. Nampak ke comel tapi amalannya bida'ah. Dikeji oleh syarak. Kalau nak tahajud ramai-ramai, memang Nabi tak buat tahajud ramai-ramai ni. Tapi kalau nak buat juga, spekat dalam sudah lah. Tak sabar hang lah spekat kat luar. Spekat dalam saja. Untuk dalam saja. Jangan tubik luar. Kerana kerja ni kerja sunat saja. Kerja sunat haram siapa ganggu orang tidur. Tak boleh. Kalau benda hak mesti macam bang subuh, hak tu barang mesti. Orang tak boleh pertikai hak tu. Macam ngajar ceramah lah. Pukul 12 ceramah tutup spekat. Tak, pasal apa orang nak tidur dah. Walaupun perkara tu baik, boleh ganggu orang pula. Ngajar gitu juga. Kita ngajar pukul 2 pagi surat, buka speaker luar. Nyanyi korang jerang-jerang. Tak? Bila orang kata bising, kita kata, haa, marah ke ngajar. Patak neraka, gitu. Dia kata gitu pula. Pada hari bodoh, ngajar pun tengah-tengah malam. Nak ngajar boleh tengah malam. Tak usah pakai speaker luar. Dia panggil, memberi mudarat kepada orang lain. Islam ni, tidak boleh memberi mudarat kepada orang lain. Masalah bacaan nyaring dan tiada nyaring malam-malam. Ya saudaraku, telah dikeluarkan oleh Tirmizi kan hadis yang menunjuk atas perbuatan Nabi baca nyaring dan terkadang tiada baca nyaring katanya. An Abdullah bin Abi Qais qala sa'altu Aisyah kaifa kana qira'atun Nabi sallallahu alaihi wasallam bil lail. Diriwayat daripada Abdullah bin Abi Qais, katanya aku tanya akan Siti Aisyah radhiyallahu anha, bagaimana adil bacaan Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan malam? Akana yusiru bil qira'ah am yanhar? Adakah ia tiada menyaringkan dengan bacaan sembahyang malam atau menyaring ia Nabi? Faqalat kullu zalika qad kana yaf'al. Maka kata Siti Aisyah, tiap-tiap demikian itu perlahan dan kuat, sungguhnya ada ia Nabi memperbuat. Rubama asarra bil qira'ah wa rubama jahara. Banyak kali tiada menyaring ia dengan bacaan dan banyak kali ia menyaringkan. Apabila dengar Abdullah bin Abi Qais akan perkataan Siti Aisyah, itu pun dia mengucap memuji Allah Fakultu alhamdulillah. Alladhi ja'ala fil amri sa'atan. Maka berkata aku, alhamdulillah. Alladhi ja'ala fil amri sa'atan. Artinya puji-pujian itu mustahak bagi Tuhan yang menjadikan luas pada pekerjaan agama ini. Kata Abu Isa bermula ini hadis hasan, lagi sahih, lagi warid. Jadi bila Abdullah dengar Nabi ini, kadang dia baca kuat, kadang dia baca kohor, semayang seorang. Nabi semayang seorang, tak ganggu orang. Kadang bacaannya kuat, kadang berbisik-bisik saja. Maka dia kata, segala puji bagi Allah yang memberi keluasan pada menjalankan ketaatan perintah beragama. Jadi sebab tu dikatakan, Islam ialah agama yang luas. Maksud luas ini memberi keluasan dan keringanan kepada kita dalam mengerjakan ibadat. Tidak dengan jalan yang keras. Tak ada keras. Kita tak rock lagu ni, buat lagu ni. Kita tak larat lagu ni, buat lagu ni. Tak larat nak bangun semayang tahajud, semayang duduk. Tak larat nak baca 30 juzuk, satu juzuk. Tak larat nak baca satu juzuk malam, satu helai. Gitu. Luas. Tak boleh kita nak paksa-paksa orang. Berhasil tak rock tubuh lepas semayang, wirik pendek sudah dah. Berhasil segar tubuh ada masa panjang, wirik panjang. Tak? Berhasil letih tubuh, tak boleh nak buat dah witir malam ni, tidur. Tak ada masalah. Tak? Itu luas dia panggil. Tak ada piti nak beli kambing, main-main beli lembu. Tak? Nah, kat lambing 500 tengah sekor, lembu baru 320 sebagian. Dia begitu. Masalah munajat Tuhan dengan sirkah afdal atau tiada. Kata Ibnul Arabi. Ibnul Arabi seorang ulama fiqh dan pula ulama tafsir yang bermazhab Maliki. Telah bersalahan orang pada zaman, pada mana-mana dua umpama yang afdal. Adakah munajat dengan tiada nyaring serta Tuhan itu afdal, atau munajat dengan nyaring lebih afdal? Munajat ni bercakap-cakap dengan Allah. Biasanya pada malam hari lah. Kita kata, ya Allah, ya Tuhanku, dosa aku banyaknya, ngemung. Tak? Itu panggil munajat tu. Kerana dengan nyaring itu berganda-ganda pahala dengan sabab mengingatkan orang yang lalai dan menolakkan seteru. Maka barang yang dihukum oleh Nabi SAW itu maka padanya lebih terbilang kerana bawahnya sentiasa Abu Bakar atas kelakuannya dan tiada Umar. Sabda Nabi bagi ini, angkatkan suaramu sedikit supaya menurut dengan dikau oleh mereka yang mendengar ia akan dikau. Dan sabdanya bagi Umar, rendahkan suaramu supaya tiada menyakiti dengan sebab engkau akan orang yang mau tidur. Nabi kata pada Sina Wakar yang baca kohor sangat, berbisik-bisik saja, kuat sikit. Kalau ada orang nak dengar belakang, nak tolong amin doa pun boleh. Dia kata pula pada Sina Umar lain, kohor sikit. Pasal Sina Umar ni jenis ini baca kuat, dia orang backing, nak suara pun kuat. Sayyidina Umar lah salah seorang daripada yang tercatat dalam sejarah suaranya paling kuat. Dalam sejarah peradaban manusia ni. Iaitu pernah berlaku dia bertepik di Madinah. Sapalah suara tu didengar di Syria. Di sempadan Syria. Lebih kurang mana 1,800 kilometer. 1,200 batu. Tepik di Madinah, dengar di sempadan Syria. Mana dia pergi? Habis-habis rekod dalam Guinness Book World of Record ialah 6 padang bola. 6 padang bola ni 600 meter. Sepadang bola 100 meter, gol ni kuno. 100 meter. 6 padang bola ni rekod dunia. 6 padang bola jauh mana ingat dari sini sampai ke Batu Surat ni. Bukan kalau berang ladang. Sayyidina Umar tepik tu dalam Masjid Nabawi. Didengar tu sampai sepadang Syria. Orang kata, apa mu tengah baca sebuah tepik gitu? Dia kata, aku kabur ke tentera Islam yang sedang berperang dengan tentera Rom di sepadang Syria supaya berlindung. Takut dihendak diserang hendak. Kerana Tuhan buka hijab boleh nampak. Ada dah zaman tu internet yang pertama. Sayyidina Umar nampak dah. Kita baru reka internet tahun 80-an. 1000 tahun lebih dah internet. Nampak live. Dia pun tepik sembunyi-sembunyi, ada musuh di belakang, tengah-tengah baca petubah. Herang habis orang dengar benda bulat tepik tu imam. Akhirnya orang tanya pun tepik benda, aku kabur ke askar yang ada di sepadang Syria, takut-takut diserbu oleh tentera Rom daripada belakang. Orang pun nak tunggu daripada balik askar ni, pasukan askar Islam ni balik sentuh Islam balik, orang tanya, ada tak dengar suara apa-apa masa duduk di ni? Semua kata ada dengar tapi tak tahu suara siapa. Suruh jaga-jaga takut mari musuh kat belakang. Gepa ke atas langit. Neh, ha, suara paling kuat dalam dunia. Neh. Ha. Tapi dah tak rekod ah. Ha. Ha, orang tak rekod. Tapi sahih lah, kerana disebut di dalam kitab-kitab hadis yang sahih. Nak. Ha. Orang putih ni nak buanglah sejarah Islam ni, kehebatan Islam dia buang-buang-buang. Kita bahan bodoh. Ngaji juga sejarah dia. Tak. Ha. Tak tahu tarikh lahir Nabi. Ingat tarikh lahir Mahatma Gandhi. Boleh ingat tarikh lahir Mahatma Gandhi. Nak. Ha. Ingat. Tak ingat sejarah Nabi. Ingat sejarah apa benda ni? Lin Kuan Yew. Apa mulut? Bodoh punya Melayu. Maka berhaknya pada Sayyidina Abi Bakar tiada menyaringkan itu kerana memutus ia atas suci niatnya dan sejahteranya daripada riak. Sayyidina Abu Bakar ni dia orang beralus sikit. Ha? Orang beralus, orang lembut. Ha. Jadi dia tak mau kuat-kuat takut riak. Nak? Ha. Dia kuat-kuat ni kadang-kadang suruhan syaitan. Syaitan kata kuat kan? Eh? Kamal jemaah belakang buat suara sedap kan? Eh? Ha? Ha. Suara mudah kali kamal-kamal jadi terimam. Kita pun balik awal dulu. Faham tak? Maka pembenarnya baginya ialah kata, ya Rasulullah, hamba mendengarkan Tuhan yang hamba menajat. Hamba nak dengar Tuhan je, faham je. Dan ada pun lain daripadanya, maka dengan tiada nyaring itu lebih afdal kerana banyak hampirlah ia kepada ikhlas dan lebih sejahtera daripada afat, daripada kerosakan. Kehal ni mudahlah sikit dalam nak dapatkan ikhlas, baca faham. Kalau kuat ni mudah kepada nak riak. Nak ngaji Quran dalam rumah kita, lepas dua tiang rumah tengok. Nak orang pok lalu kok tikat dengar cawan lalu ha, kau tarik tajwid. Tadi tak ada lagi bila runah, tubik lalu. Nak dengar lipa kok dua kan? Balik awal kita. Jadi masuk dalam khocor syaitan. Nak habis 30 juzuk bang syaitan licin. 30 juzuk. Pak ni pak alam aja licin bang syaitan. Nak. Dan lebih sejahtera daripada apa? Apa ni kerosakan. Segala kerosakan lah ni lah, ganggu orang tidur kalau baca kuat. Tak? Haa. Maruh dia orang jadi lain balok gitu begini. Babu maja'a fi fadli salati tatawwu' fil baiti wallahu a'lam. Qala al-mu'allif rahimahullahu ta'ala wa nafa'na wa iyyakum bi'ulumihi fid daraini amin ya rabbal alamin. Muka surat berapa? Sembilan puluh? 97. Macam mana? Daripada? Tengah ayat. Ambil atas telah lalu sebutnya. Neh? Telah lalu sebutnya ehwal titik itu bersalahanlah sebab bersalahan amal manusia dalam dunia ini. Jadi jambatan sirat yang ada di antara bumi mahsyar dengan syurga ni, yang di bawahnya api neraka jahanam, dia rupanya berbeza-beza dengan sebab orang yang lalu. Maka setengah bagi manusia itu ada titian itu terlebih halus daripada rambut dan lebih tajam daripada pedang. Dan lebih kelam daripada malam. Tiap-tiap satu perhentian itu atasnya 7 cabang. Tiap-tiap satu cabang itu seperti lembing yang panjang lagi tajam. Mata dua. Dua kolah. Dua kilah. Maka duduklah tu bukan. Bukan mata maka. Duduklah hamba itu atas tiap-tiap perhentian daripada ni. 7 perhentian ada. 7 tul. Atas jambatan siratil mustaqim. Macam 4 berhenti tu lah. Touch and go. Lalu kot tu. Tiap-tiap satu berhenti daripada ditanya akannya barang yang menyuruh akannya oleh Allah Ta'ala dengan dia daripada perhentian yang pertama dihisapkan atas iman. Mula-mula berhenti di atas jambatan, ditanya tentang akidah. Akidah berani ngamuk. Maka jika sejahtera daripada kufur dan riak, maka lalu dia. Lepas kot tu. Roadblock yang pertama. Tanya akidah. Tanya i'tiqad. Tahu tak akidah ahli sunnah wal jamaah? Mulut-mulut sepuluh. Ni boleh jawab. Lalu dia. Tak boleh jawab, tak boleh lalu. Duduk situ. Dan kalau orang ni mana reti akidah. Cari makan reti. Turun pagi balik petang. Turun petang balik pagi. Waktu dah pandai. Ngaji jauh-jauh balik cari makan. Siapa dah ingat dah nak gisu lah. Akhirnya orang tanya, wa ma'tiqaduka dalam kubur, dah jawab. Apakah i'tiqad kamu? Dah jawab. Tak reti benda. Mulut-mulut nak jawab dia. Habis cerita nak waktu becok, nak cok dia ke situ. Dan riak, ada riak tak? Amalan niat tunjuk korang. Jadi tu imam baca sedak nak tunjuk korang. Bang sedak nak kabur mu lebih kali pada orang lain. Ngajar nak kabur mu pandai. Ngaji nak suruh kabur orang rajin. Orang kata mu rajin. Banyak lah tanya. Gini. Dah. Di Mekah nak suruh balik orang panggil haji. Derma nak suruh kata tangan murah. Buat kerja kat Islam nak suruh kata bagus. Banyak. Dah lepas jawab, tunggu situ. Dan jika tiada, maka ditolak ke dalam neraka. Na'udzubillah. Pertama tu ramadah kena humbang dalam api neraka. Dah erti akidah. Hak masuk Kristian balik awal tu. Masuk Kristian. Hak murtad masuk Hindu. Paderi masuk Islam. Orang Islam masuk Kristian. Paderi hak habis-habis bijak tau. Paderi ni ustaz lah. Dalam agama Kristian ustaz. Dia tak panggil ustaz, panggil paderi. Kalau kita ustaz. Kardinal tu ulama. Kardinal dia panggil. Dia panggil paderi dah kardinal. Baju gebeng macam Superman. Tu ulama tu. Pok tu apa kali Maulana tu. Kadina masuk Islam. Kalau orang main ceh dia tahu lah. Main ceh kan. Kalau orang kepala dia ada salik tu, kadina dia panggil. Orang mana ketua gereja. Ketua gereja. Kan orang main ceh kan. Ada tu. Sebab tu tak boleh main ceh. Jumhur ulama kata haram. Mazhab Syafi'i kata makruh. Jumhur ulama kata haram. Sebab ni mainan tu direka oleh orang-orang gereja. Dalam gereja, puasan, nikah tak boleh. Jadi puasan reka satu mainan, akhirnya terkenal dengan chess. Asal daripada orang Nasara. Pendita-pendita Nasara. Sebab tu dia ada kuda, dia ada raja, dia ada queen, dia ada paderi. Bukan rambut tu imam. Tu imam surah bukan serbang. Pakar salib atas kepala. Tapi cerdik ke orang Islam, dia repis salib. Dia tidak apa repis salib. Pandak mau dia leka hello. Jadi kalau ketua paderi masuk Islam, orang Islam masuk Kristian, bodoh orang Islam. Hak paling bijak dah masuk Islam. Orang kaji agama. Maknanya dia lebih pandai dengan agama Kristian lagi. Dia lebih bijak dengan agama Kristian, lebih tahu lagi. Dia tinggal agama Kristian. Kita ni hak Islam, hak kacau aja tak tahu benda ni masuk Kristian. Bodoh. Dan perhentian yang kedua ditanyakan daripada sembahyang. Tanya sembahyang. Dah kabur dah kan, 51 ribu murid tidak sembahyang. Tu bagi hati-hati macam 2005. 2006 tahun. Tu baru tahun 2006 hati-hati tak masuk lembah kelang ni. Ramah tolak dalam api neraka. Bergoyok cok jatuh dalam neraka. Dan daripada perhentian yang ketiga ditanyakan dia daripada zakat, tak keluar zakat. Dan perhentian yang keempat ditanya daripada puasa Ramadan. Perhentian yang kelima ditanya daripada haji dan umrah. Perhentian yang keenam ditanya daripada wuduk dan mandi janabah. Dan pada perhentian yang ketujuh ditanya daripada berbuat baik kepada ibu bapa dan silaturrahim dan mazalim. Tanya tentang kezaliman yang dilakukan. Ada buat zalim tak? Ada tak? Rata-rata surah. Tak? Ada tak? Mana buang? AJK surah. Mana AJK baru? Kena tanya pula ke? Ada tak sadak-sadak rumah orang? Ada? Ada. Silakan kerjum. Kerjum habis dalam tu. Beriak cok pakai tau, pakai bubuh jaket. Lapu bolak, lapu kepek, lapu belalang, mata terung. Habis kerjum nanti. Apa? Pembuat masjid. Tak? Hak paling zalim. Jahat daripada tentera Abraha. Tentera Abraha tak ada rombok. Tak? Ni rombok di burung Ababi. Ni rombok tu. Tak? Patak neraka. Ada haji? Haji neraka. Tak ada peduli. Dan ulama' pun masuk neraka kalau redha. Sebab bumi ni milik Allah, di mana-mana saja boleh buat rumah Allah. Pasal bumi ni milik Allah. Macam tanah kita yang pandai aku nak buat mana-mana rumah aku, tanah aku belaka. Dia tidak boleh menggunakan buah kaku dulu. Tanah aku ni. Belik. Bumi milik Allah. Lepas tu nak buat rumah Allah tak boleh. Tak? Gila tak gila? Tuhan bukan pakat dengan perang. Bumi. Bukan pakat dengan Tuhan Ganesh. Hak Hindu sembah. Tak? Bukan pakat dengan Tuhan Buddha. Milik Allah belaka. Allahu allazi khalaqa samawati wal ard. Allah Tuhan punya yang cipta langit bumi. Maka bumi milik dia. Kita nak buat rumah Allah supaya orang tersembahyang itu sembah Allah. Tak boleh. Maknanya, lawan Allah. Beri lawan Allah dalam neraka. Dan ini sembahyang nak tinggal? Dalam neraka. Haji 40 kali pergi pun? Dalam neraka. Sebab apa? Ini rumah Allah. Yang paling zalim. Faman allamu mimman mana'a masajidallah an yuzkara fi hasmuh wa sa'a fi kharabiha. Siapakah lagi Tuhan tanya yang paling zalim pada muka bumi ini? Mereka-mereka yang tak benar diimarahkan rumah-rumah Allah dan berusaha pula untuk merobohkan rumah-rumah Allah. Tu baru tanya tu tak payah remeh-remeh tak tanyalah. Hak gosok bau repuang. Tak. Hak salam dengan model. Hak tu tak tanya lah tu. Hak tu nipis je. Hak tu setakat Nabi kata setuh repuang lagu tu tangannya akan diguting dengan guting api neraka. Hudung habis lagi. Tak? Itu nipis lah. Hak ni, hak rumah Allah. Sebab Nabi kata, azlamu yang paling zalim. Maka jika datang ia daripadanya dengan sempurna, maka lalu ia, kalau sempurna belaka tujuh-tujuh rok blok, tunjuk belaka rok tek, eseng apa semua permit, maka lepas. Dan jika tiada ditolak di dalam neraka. Telah berkata Wahab bahawasanya Nabi AS mendoa ia, ya Rab salim salim ummati ummati, maka meniti oleh segala makhluk akan titian itu hingga menaik oleh setengah mereka itu atas setengahnya, dan titian itu bergerak-gerak seperti perahu di dalam laut pada ketika berangin yang sangat kuat. Titian siratil mustaqim ini ada orang dia berasa macam niti atas tali yang dihayung oleh angin. Kita letak tali. Lepas tu tali mari angin yang kuat. Suruh niti kot tali tu. Kita tak berani dah nak niti. Padahal bawah tu tali air. Tak ada buaya. Ikan sepak je. Faham? Litoh sekor dua. Tak berani dah nak niti. Dan ni bawah ni api ni rasa jahannam. Yang mu hebat kan mu niti je. Habis modal. Kalau gambar jamuh orang puang habis modal. Dari nak jawab dia tu. Seorang pemimpin yang mengaku sebagai pemimpin besar umat Islam, gosok bau orang puang, tak belapik. Kalau belapik haram, gosok. Dia panggil syahwat. Tak ada tujuan. Belapik. Belapik yang kita boleh rasa betul tubuh badan orang puang. Macam baju ni, belapik. Kita pun gosok bau orang puang. Hukumnya haram. Tak bukan mahram. Sebab kita boleh rasa betul bau. Tapi kalau belapik yang tak boleh rasa bentuk tubuh, tak haram. Seperti kita nak jamuh awet, kita lapik belewu. Itu jamuh. Itu tak perlu. Tak betul. Dia begitu. Itu belapik dah ni, buka tu. Keluar pada segala akhbar-akhbar. Nah. Ha. Buka terus. Nah, habis pun dah. Nah. Ha. Dia jenis kaki lawan Tuhan, akhirnya Tuhan buka kong tu. Tak, dia tak jadi ahli kemolek. Nah, jadi ahli pun. Nah. Tapi dah oleh kerana buat mata buta, buat dok gitulah. Nah, nah buat dok. Ha. Tak jadi apa lah, tunjuk gambar apa tak jadi apa. Dah. Ha, tetap apa? Pasal tutup habis hati. Tuhan tutup hati, Tuhan tutup telinga, tutup mata. Tak. Ha, jadi gua buta. Neh, ha, haji buta. Timang gua ni, timang ni gambar ni, kira gua ni timang ni, jamuh lelek-lelek, timang hukum gua ni. Tak. Tak imam kata kalau tak sujud jadah hari Jumaat. Tak, tak boleh. Kena sujud jadah, walaupun sunat ni sujud jadah dah ni. Harang ni jemaah ulama ni jawab kan timang. Memang kata mula saya sakit perut. Mana? Sakit perut halu memang. Ngetuk tu imam masuk dalam microwave api ni aku. Jadi ayam pusing. Tu bila pusing. Ustaz pusing. Nak. Barang haram, siapa kata dak haram jadi ayam pusing. Gitu. Nah. Ha. Dak puas hati pula. Nak. Ha. Salam pula seorang lagi. Anak wek dia. Neh? Ha. Mari salam pula. Orang puan tu dia. Michelle Yeoh. Model Bogel. Ha? Pernah keluar dalam majalah Bogel. Allahu Rabbi Ibar. Nampak? Skandal. Nak? Wanita James Bond. Macam-macam pesen. Dia gelap. Neh? Ratu baju mandi. Macam-macam pesen dia boleh. Neh? Ha. Model of the year. Nak? Ibar. Ha. Tapi mungkin maksum. Eh? Mungkin maksum. Tak tulis dosa. Tak. Ha. Telah berkata Wahab bahasanya. Nabi SAW berdoa ia. Ya Rab salim salim ummati ummati. Wallahu a'lam. Kita ada beberapa soalan. Jika tuan lembu berkata masa orang tanya lembunya lembu menda ni. Lembu menda tanya. Bukan benda. Menda. Dia jawab lembu korban. Apa hukum ni? Apa hukum memotong kuku sebelum sembelih binatang korban? Minta terangkan maksud ja'alah. Dia ja'alah. Haruskah buat tempat belajar di atas masjid seperti madrasah tingkat 2, masjid dekat 1? Wanita yang haid boleh masuk ke tidak? Mana lebih diberi keutamaan antara menuntut ilmu atau kerja untuk jamaah, parti? Apa hukum kedua-dua perkara itu? Mana lebih afdal akikah dengan korban sedangkan dia belum diakikahkan masa kecilnya? Bagaimana cara niat akikah dan bagaimana cara niat korban? Dia tanya mana afdal akikah dengan korban. Jawab sama ada. Berlaku khilaf di kalangan ulama. Ada yang mengatakan korban lebih afdal daripada akikah. Dan ada yang mengatakan akikah lebih afdal. Tak. Yang mengatakan akikah lebih afdal kerana... Akikah itu sekali saja seumur hidup. Dan korban itu berulang-ulang dengan berulangnya datang. Apa benda ni? Bulan Zulhijjah. Dah? Tahun sekali, tahun sekali. Jadi, kedua-dua pendapat ni betul belakalah. Yang sebenarnya, akikah pun afdal, korban pun afdal. Cuma dalam masalah orang yang belum melakukan akikah, tak. Kemudian dia ada modal stikang dia tahun tu. Dia tak lagi dia akikahkan masa kecil. Nah. Kemudian tahun tu dia ada modal stikang. Modal stikang ni maknanya dia boleh buat saja. Nah. Korban atau akikah. Nah, umpamanya. Dia ada RM350 je. Kalau akikah pun sebahagian kau. Korban pun sebahagian mana nak dulu. Maka yang ramai di kalangan ulama mutaakhirin mengatakan didahulukan akikah. Kerana akikah itu sekali saja seumur hidup. Dan korban itu datang pula pada tahun hadapan, datang pula. Tak. Akikah ini selama belum balik, maka sunat muakkad ke atas wali. Eh? Bila balik, maka sunat ke atas diri sendiri. Terlepas dah bagian wali. Cara niat akikah. Nah, inilah binatang akikahku. Kerana Allah Ta'ala. Atau sengaja sahaja aku menyembelih binatang akikah kerana Allah Ta'ala. Kurban sahaja aku melakukan kurban kerana Allah Ta'ala. Sahaja ataupun aku berniat menyembelih lembu ini sebagai kurban kerana Allah Ta'ala. Boleh berlakulah. Yang ada maksud kurban di dalam hati. Mana lebih diberi keutamaan antara menuntut ilmu atau bekerja untuk jamaah? Parti apakah hukum kedua-dua perkara itu? Apa pula antara menuntut ilmu dengan kerja parti? Tapi dia tak belaga dua tu. Dia tak belaga. Bapa tak tanya mana lebih abah buat kerja untuk jemaah dengan cari makan. Tak tanya gitu. Tak. Tanya gitu. Sebab bila dia kata dengan menuntut ilmu sama, kita kata mana lebih abah buat kerja parti dengan sembahyang lima waktu. Sebab menuntut ilmu ni fardu ain. Tak. Fardu ain. Dengan ijma' ulama. Adapun melakukan tugas jemaah ini fardu kifayah. Dah. Fardu kifayah melakukan kerja memberi sokongan fardu ain, melakukan kerja fardu kifayah. Adapun solat dan mengaji ilmu yang wajib fardu ain, maka tak kena nak tanya benda fardu ain dengan fardu kifayah. Ya, yang sebenarnya mestilah kita Tuhan beri akal pada kita tak untuk kita sesuaikan dengan kedua-dua ini supaya kedua-dua ini tidak terlepas. Tak, kita nak buat ngaji saja. Tidak bantu jemaah. Tak boleh kok. Tak. Sebab jemaah Islam sekarang dalam keadaan tak tertekan. Kerana tugas kita mestilah membantu jemaah. Atau siapa jua di atas muka bumi ni yang nak kepada menaikkan Islam. Atau memartabatkan Islam di muka bumi. Jadi mengaji, fardhu ain mengaji dulu. Tak. Mengaji dulu. Lepas tu cari masa. Lepas tu jangan buat mesyuarat parti waktu maghrib. Kerana waktu tu waktu orang mengaji. Jadi pandai-pandai lah. Apala tatafakkarun. Kenapa kamu tidak berfikir? Guna akal lah. Dia begitu. Kalau dengan mencari makan dunia tu lain lah. Tinggal cari makan kerja jemaah lebih besar. Tak? Dia begitu. Ni benda-benda hak wajib fardhu ain. Tak kena kita nak banding lah tu. Jangan siapa tak mengaji. Mengaji pula, mengajilah hak fardhu ain. Jangan siapa tak mengaji fardhu ain. Mengaji hak siasah saja, tak boleh juga. Akhirnya, mak mati dah bertina buat benda. Ayah mati tengok macam tikus, tengok besi. Tak, mengaji 18 tahun dah. Kelek kitab taknu 14 batu, gohit untuk sikar. Tak kena ilmu hak kita mengaji, tak reti nak buat. Tak, bini keluar darah gini, tak reti nak kata. Ditanya orang juga. Salah lapas kalang, tak tahu. Jadi jatuh tolak ke tak? Ni kena belajar ni dia lagu ni. Tak. Kita tak boleh. Sebab tu kata almarhum al-ustaz Hasan al-Banna, hendaklah mereka-mereka yang menyertai harakah Islamiah mempertingkatkan pengetahuan mereka dengan hukum hakam Islam, dengan syariat Islam, supaya mereka menjadi lebih kuat dan layak mendapat pertolongan daripada Allah Subhanahu wa taala. Haruskah buat tempat belajar di atas masjid seperti madrasah tekak 2, masjid tekak 1? Kita ni. Wanita yang haid boleh masuk ke tidak? Bangunan lah biasa. Tak, bangunan. Bawah tu masjid, dekat atas madrasah ataupun benda lain lah. Sekolah ke? Lepas tu wanita yang haid boleh masuk ke tidak? Masuk madrasah ni bukan masuk masjid tu. Tak? Baik. Bawah tu dia buat masjid, tak kira lah dekat berapa pun. Atas tu dibuat benda lain pula. Dekat bawah macam rusila. Tak? Bawah masjid, atas dia buat jabat dan sekolah. Hukumnya harus. Hukumnya harus. Masalah ini telah pun ditanya kepada Syekh Mutawali Sya'rawi. Dan beliau menjawab di dalam kitab fatwa beliau. Hukumnya adalah harus. Pendek dijawab. Dr. Yusuf Al-Qardawi panjang sedikit dia jawab. Dia kata harus menjadikan madrasah ataupun tempat-tempat pengajian di tingkat sebelah atas daripada masjid, dan jadilah hukum masjid itu terasing daripada hukum tingkat yang di atas. Maknanya mana-mana perempuan yang haid dibolehkan masuk di dalam madrasah atau sekolah tersebut, sekalipun berada di atas bagi masjid, masjid duduk bawah, kerana dia tidak dikira masuk dalam masjid. Yang haram bagi dia masuk ke pintu masjid ke bawah tu, haram pasal dia orang uzur. Nah, ada pun atas, tak ada hukum masjid dah. Masalah ni sama dengan masalah kita duduk rumah flat, dalam rumah kita ada Quran, ada apa, dekat atas, jalan ke atas pula, dia tak kira pijak Quran, pijak Quran tak kira, dia kira cekak lain, dia kira bangunan bumi yang lain dia kira. Nah, tidak rohok lah, Quran pun luar apa, takut orang bijak, cekak atas, bodoh. Nah, orang atas dia kira cekak lain, kalau cekak kita tu masuk, tak boleh bijak Quran. Dia kira begitu. Nah, habis soalan yang terakhir. Jika tuan lembu kata masa orang tanya lembunya, lembu menda ni, dia jawab lembu korban, apa hukumnya? Ni sama-sama dah jawab ni, cikgu tanya. Siapa tuan lembu? Dia gini, kalau kita ada lembu, orang tanya kita, lembu menda ni, ini lembu korban, maka jadi korban. Nah, ataupun ini lembu udhiyah, udhiyah bahasa Arab, Melayu korban juga, jadi korban. Nah, jadi korban. Lembu benda ni, jangan ingat lembu korban. Ini lembu korban, maka wajib korban. Bila wajib korban, dak korban dosa. Jadi korban. Nah, kena semelih. Dan bila korban dak jadi korban sunat, jadi korban nazar, dak boleh makan sekepeng. Walaupun telinga sebelah tak jawab singgam, tak boleh. Semua kena beri kepada fakir miskin. Neh? Tapi kalau dia tanya lembu benda ni, lembu nak sembelih. Nak sembelih tu lembu ni. Tak jadi korban. Pasal sembelih ada kali korban, ada kali awak pergi pasar. Tapi kalau korban awak dah pergi pasar, memang ibadat tu lah. Nah, dia tertentu, ta'ayun dia panggil tertentu untuk amalan udhiyah. Sebut korban, maka jadi datang korban. Tapi lembu tak boleh, sebab semelih ni. Tak jadi korban. Dia kita nak korban boleh, tak mau korban boleh. Sebab semelih dia umum. Semelih untuk korban boleh. Semelih buat bagi apa benda ni, jamu boleh. Bagi pasar boleh nak jual. Semelih hak tulis orang, tulis semelih orang pun boleh. Tak. Tapi kalau kata korban, ibadat yang tertentu dah. Dia gitu. Apa hukum potong kuku sebelum semelih binatang korban? Kuku mana ni? Kuku lembu? Kuku tuan kurban. Tuan kurban makruh potong kuku. Dan juzuk-juzuk anggota badan yang boleh tumbuh. Juzuk yang tak boleh tumbuh haram. Dah? Dia nak ada ni, dia ada tiga jenis. Nisbah kalau dia potong. Tiga jenis. Yang pertama, sunat potong. Yang kedua, wajib potong. Yang tiga, haram potong. Nampak? Yang pertama, sunat potong rambut, kuku, misal. Tak? Sunat potong. Yang kedua, haram potong kaki, tangan, boleh potong. Nah, saja-saja mana saja kat jari putus malah tu, jadi lenguh kat tahiyat. Ada boleh. Haram. Nah, yang ketiga, wajib potong pistol. Datang masuk Islam, surah potong. Itu wajib potong. Bang, sunat. Itu bukan sunat wajib. Nah? Baik, dalam masalah nak korban, kalau kita nak korban tahun ni, maka masuklah pada satu bulan, hari bulan Zulhijjah, maka sunat kita tidak potong kuku dan lain-lain anggota badan yang tumbuh semula. Kuku tumbuh semula tak? Kuku tumbuh semula. Tak potong, makruh potong. Rambut tumbuh semula. Rambut, makruh potong. Janggut, misal, makruh potong. Segala anggota bulu-bulu badan. Habis dah semula, maka balik kepik kuku, potong misal, potong rambut. Dah kali nak potong juga, harus. Tak dosa. ma'al karahah, cuma makruh sahaja. Makruh ni tak berdosa. Dah? Haa. Habis masalah. Yang terakhir, minta terangkan maksu. Maksu ni tulis maksu je. Maksu. Maksud ni, maksud ja'alah. Benda ja'alah. Cikgu, benda ja'alah. Dia tanya ja'al, dia buat ain. Ja'alah. Benda ja'alah. Ha? Ja'alah. Ha? Ja'alah. Dia tanya benda ja'alah. Ha? Siapa tahu ja'alah? Ha? Ja'alah ni jual beli tau. Ja'alah ni dimasuk dalam muamalat. Ja'alah ni gini, seseorang itu dia menawarkan hadiah untuk sesiapa saja yang berjaya melakukan tugas. Tak, tugas yang tidak mustahil. Ha, dipanggil ja'alah. Tak, dia kata siapa, siapa-siapa boleh jumpa semula, motosikam ber, amal beri hadiah 500. Tak, maka siapa-siapa yang jumpa, wajib beri 500. Dipanggil ja'alah. Tak. Ha. Tak jumpa, tak bau sekepeng. Ha, dia gitu. Kalau upah lain, upah dia, dia tak jumpa kena upah tak. Upah cari, tak jumpa kena bayar upah. Maha tak? Cari lah. Tak jumpa lagi, dua hari dah. Dua hari, sehari 50, 100 dah. Janganlah lain, siapa yang berjaya jumpa. Contohlah, bukan mutu-mutu sikal. Dia tanya, dah kalau bersikal tak? Dia kata, dia kata ni bodoh tanya. Nak, awak mutu sikal, awak contoh. Nak, siapa jumpa mutu hamba, hak hilang tu lah. Nak, ha. RM500. Benda lain pun kau pandang. Nak, kau pandang benda apa pun. Maka siapa saja yang berjumpa pergi ke dia, RM500. Dah wik, dosa. Nak, dosa. Dah barang tu kalau dia tak wik, dia kata nak RM500, kita jumpa mutu. Dia tak wik RM500, kita tak wik mutu. Tak boleh, wajib wik mutu ke dia. Nak, dah tu, dia berhutang sampai kiamat, RM500. Ah, barang wajib serah. Dah barang orang. Tak. Ah, dia tak terlibat dengan barang, terlibat dengan janji tadi. Nah, dia panggil ja'alah. Siapa temu cici amba semula, kau mata biru tu. Tak. Ah. Ah, maka RM1,000 nak bayar. Siapa-siapa nak jumpa mata? Ah, kalau hijab tak boh, nak biru. Ha, dia kekil punya cici. Faham? Ah, bila masa berjumpa, hari mana, pukul berapa, siang atau malam, wajib bayar mengikut jumlah yang disebut ketika akad ja'alah. Wallahu a'lam. Kemudian ceramah ancaman akidah kristianisasi ni adalah serangan Kristian ni ke atas umat Islam di seluruh dunia ni. Ustaz Rashidi kita hari Isnin ni 25,000 bulan itu 3 petang Madrasah Hidayah Lorong Haji dia, Madrasah Ustaz Kamal. Di Lorong Haji dia Batu Buruk 3 petang 25 bulan 12 Ustaz Rashidi, ancaman akidah kristianisasi. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allah manfa'na bima'alamtana wa alimna bima yang fa'una. Rabbana zinna ilma, Rabbana atina fid dunia hasana fil akhirati hasana wa kina azaban nar. Wassalallahu sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahirrabbilalamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.